Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-183 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa hukum beramar ma'ruf nahi munkar? Di dalam sebuah hadis, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih." Barang siapa yang di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Falyughayyirhu, perintah untuk merubah. Bagi siapa? Wajib bagi orang yang melihatnya untuk merubah kemungkaran tersebut, untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Dan yang dimaksud dengan tangannya di sini adalah dengan kekuasaan. Kalau dia memiliki kekuasaan, ya sebagai seorang gubernur atau bupati atau camat atau lurah, RT. Kalau di tingkat paling bawah ya kepala keluarga. Dia melihat kemungkaran yang ada di rumahnya, maka dia hilangkan kemungkaran tadi dengan kekuasaan yang dia miliki. Barang siapa yang melihat, itu melihat, itu adalah sebuah kemungkaran. Dan ucapan beliau, mungkaran, sebuah kemungkaran yang memang kita yakin itu adalah kemungkaran. Kemaksiatan. Bukan perkara yang diperselisihkan pendapatnya di antara para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi itu adalah sebuah kemungkaran, yaitu sebuah kemaksiatan, sebuah dosa. Maka kita harus mengingkari. Adapun perkara yang merupakan perkara ijtihadiyah, maka kita tidak boleh untuk menyamakan ini dengan mengingkari sebuah kemaksiatan. Kalau kita ingin menjelaskan secara ilmiah, di antara tiga pendapat atau empat pendapat ini yang rajih adalah ini, faddal. Yaitu kita menjelaskan secara ilmiah, tapi tidak kita namakan mengingkari kemungkaran. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau dia tidak mampu, itu tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan kekuasaannya. Dia bukan orang yang memiliki kekuasaan. Sementara dia melihat kemungkaran. Apakah kemudian dia diam? Di sana ada cara yang lain. Fabilisani, maka dia mengingkari kemungkaran dengan lisannya. Itu dengan memberikan nasihat. Ya fulan, panana ingin berbicara sebentar. Antum tahu enggak hadis Nabi SAW yang berbunyi demikian dan demikian. Sebelum kita mengatakan ini adalah haram, dia sudah tahu. Maksudnya ini adalah perkara yang diharamkan. Terkadang demikian. Dan mungkin dalam keadaan yang lain perlu kita jelaskan makna dari hadis tadi. Ini namanya mengingkari kemungkaran dengan lisan. Kita enggak punya kekuasaan, tapi kita punya lisan yang dengannya kita bisa merubah kemungkaran tersebut. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu, dengan lisannya dia juga tidak mampu. Bukan berarti dia tidak bisa ngomong, tidak. Tapi dia bukan orang yang punya ilmu sehingga dia bisa menyampaikan dengan baik, bisa menjelaskan dengan baik. Justru dikhawatirkan ketika dia berbicara akan menambah keadaan lebih parah misalnya. Maka dalam keadaan demikian, فَبِقَلْبِهِ, dia mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Bagaimana mengingkari kemungkaran dengan hatinya? Dengan cara membenci. Harus ada di dalam hati kita kebencian terhadap kemungkaran tadi. Panas dan tidak senang melihat kemungkaran tadi dilakukan. Nah ini tentunya yang demikian harus ada pada diri seorang muslim. Sampai orang yang mengingkari dengan kekuasaan, dia mengingkari dengan kekuasaan dan di dalam hatinya ada kebencian. Ada kebencian, ditambah lagi dia mengingkari dengan kekuasaan. Orang yang mengingkari dengan lisan, ada kebencian di dalam hatinya, dan dia tambah dengan mengingkari kemungkaran tersebut dengan lisannya. Kalau tidak ada itu semua, maka minimal dengan kalbunya, dengan hatinya dia mengingkari kemungkaran tersebut, yaitu dengan membenci. Harus ada kebencian. Karena kalau tidak ada kebencian, berarti di sana ada kecintaan atau keridhaan. Kalau sampai di dalam hatinya, ada kecintaan atau keridhaan, maka ini bisa sampai keadaan dia seperti orang yang melakukan. Meskipun dia tidak melakukan, tapi kalau di dalam hatinya ada keridhaan, dikhawatirkan dia kedudukannya seperti orang yang melakukan. Meskipun dia secara zahir tidak melakukan. Maka kita harus ada kebencian di dalam hati. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, dan yang demikian adalah selemah-lemah iman. Minimal keimanan adalah dengan cara membenci kemungkaran tadi, kalau memang kita tidak bisa mengingkari kemungkaran dengan lisan maupun dengan kekuasaan. Dan hukum beramar ma'ruf nahi munkar ini adalah fardu kifayah. Kalau memang di sana ada sebagian orang yang sudah beramar ma'ruf nahi munkar, maka ini gugur bagi yang lain. Namun ada satu keadaan di mana mengingkari kemungkaran tersebut atau berdakwah ini bisa menjadi sebuah kewajiban, yaitu kalau misalnya tidak ada orang lain selain dia yang berdakwah di jalan Allah Azza wa Jal, maka dalam keadaan demikian bisa menjadi sebuah kewajiban yang wajib ain bagi seseorang. Taib. Disebutkan bil ma'ruf, yang dimaksud dengan ma'ruf adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik berupa iman maupun amal soleh. Adapun kemungkaran, maka segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal dan dilarang oleh Allah SWT. Iya. Maka inilah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kecintaan mereka kepada Allah SWT, maka mereka beramar ma'ruf nahi munkar. Baik. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.